Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaj. Wa khassa hadhihi al-ummata bi'awdha'iha ahkaman wa hujjaja. Ashhadu an la ilaha illallah alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi may yajahullahu illa khawasi ruslihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Shadaqallahul 'adzim. Bersyukur kepada Allah, bersalawat ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah kali ini tentang sekitar, ada yang bilang musibah, ada yang bilang bencana. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Sekarang langit belum terbelah, Pak. Kalau yang sering berangkat umrah ke kota suci Mekah dan Madinah, pulang dari masjid, kalau ditakdirkan oleh Allah sandalnya hilang, itu berjalan sambil berlari berjingkir, saking panasnya kota Mekah dan Madinah. Padahal sudah dilapisi oleh ozon yang tebelnya itu sampai 640 kilo. Ozon baru menipis. Dan padahal bumi dan berjarak dengan matahari kurang lebih 150 juta kilo. Sampai ke bumi masih panas juga. Nanti bukan ozon menipis, tapi langit terbelah. Kapan itu adanya? Nanti ketika idza zilzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Para ulama tafsir bilang pengulangan kata zalzalah itu mengidentifikasikan bahwa goncangannya itu tidak pernah ada sebelumnya. Kalau sekarang paling besar 7 skala Richter. Korban di gempa di Cianjur hanya 5,7 skala Richter. Itu sudah luar biasa. Nanti goncangannya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan goncangannya itu enggak berhenti-berhenti, terus efek saking dahsyatnya goncangan bumi dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Orang yang sedang menyusui anaknya dilemparkan anaknya saking takutnya. Hari ini orang meskipun ada gempa, meskipun ada kebakaran, dia gendong itu anak semata wayangnya. Nanti di hari kiamat, anak yang sedang disusui dilemparkan. Saking dahsyatnya. Mungkin gempa yang terjadi di Cianjur, ada yang bilang musibah, ada yang bilang bencana. Wallahu a'lam. Yang jelas yang namanya musibah, itu definisi musibah adalah setiap sesuatu yang menimpa pada diri kita. Baik sesuatu itu menimpanya kelihatan mata kita menyenangkan, maupun kelihatan mata kita tidak menyenangkan. Mungkin dianggapan Allah orang Cianjur adalah siap menerima bencana. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah berikan bencana, kalau Allah berikan musibah, pada dasarnya musibah semua itu adalah baik. Cuma ketika sampai ke mata kita, kita punya dua pilihan. Kita melihatnya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Padahal musibah yang mengenai kita semuanya baik. Orang kaya pun itu musibah. Kelihatan mata itu menyenangkan. Diberikan sehat itu adalah musibah. Kelihatan mata menyenangkan. Diuji dengan kemiskinan itu musibah, tapi mata kelihatannya tidak menyenangkan. Rumusnya, kalau musibah mengenai manusia kita kelihatannya menyenangkan, rumusnya adalah syukur. Tapi kalau musibah yang mengenai kita kelihatannya tidak menyenangkan, rumusnya adalah sabar. Kalau Allah memberikan musibah, itu artinya Allah tahu kita yang mampu untuk mengatasi musibah. Ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tasarat, apabila planet bertabrakan. Sekarang planet yang jumlahnya itu banyak, ada Mars, Merkurius, Pluto, Jupiter. Jupiter sekarang berjalan pada porosnya, pada tempat edarnya masing-masing. Sering kita baca surat Yasin, la syamsu yam bagi laha antudrikal qamara walal lailu sabikun naharin wa kullun fi falakin yasbahu. Sekarang matahari berjalan pada tempatnya, bumi berjalan pada tempatnya, nanti pada waktunya planet seperti tasbih yang dipotong talinya berantakan. Kapan itu? Nanti ketika idza zul zilatil ardu zilzalaha. Ayat ketiga, wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan meledak. 2004 kita masih ingat. Lautan meledak di bagian kecil dunia, di Aceh. Hampir 1 juta orang meninggal dunia. Nanti lautan meledak, ini bumi isinya 70% adalah lautan. 70% lautan. Nanti meledak dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita melihat film kiamat, bagaimana dahsyatnya gelombang itu di Amerika, sampai menghempaskan gedung yang tertinggi. Nanti kejadian kiamat melebihi dahsyatnya film yang divisualisasikan oleh manusia. Kapan itu? Nanti. Ayat keempatnya, wa idzal kuburu bu'sirat, apabila orang yang di dalam kubur dibangkitkan. Bapak, kita sebelum ketika hidup di alam dunia, yang bermobil mewah silahkan diperbolehkan, berbeda kendaraan boleh, tapi nanti pada masanya dipaksa oleh Allah kita menaiki kendaraan yang sama. Mumpung masih di alam dunia, silahkan rumah diperbesar, silahkan rumah diterangi, silahkan rumah diluaskan. Nanti pada masanya saya dan Bapak dipaksa oleh Allah untuk menempati tempat kapling yang ukurannya hanya 2 kali 1 meter. Mau tidak mau, suka tidak suka, miskin kaya, pejabat rakyat, dipaksa oleh Allah untuk menempati tempat yang sempit itu. Kuburan sempit, kata Imam Ahmad. Sekarang orang yang senang berjamaah ke masjid, itu dia sedang investasi membeli lampu untuk di alam kubur. Orang yang sekarang gemar ke masjid berjamaah, itu sedang meluaskan kuburnya nanti. Kata Imam Ahmad, kuburan memberikan bocoran, hei umat Rasulullah. Kuburan bilang, aku ini adalah tempat yang sunyi, gelap dan sempit. Kuburan bilang, tolong terangi saya, tolong luaskan saya dengan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Berbicara jamaah, kalau hadis terlalu banyak hadisnya. Dalam psikologi, Masjid Al-Ihsan ini ketua DKM tidak pernah membuat undang-undang protokoler barisan depan khusus para pejabat eselon 1, eselon 2. Khusus orang yang bermobil mewah, yang berumah megah di masjid, tidak ada aturan itu. Itu artinya apa? Masjid berjamaah mengajarkan kesetaraan. Tidak ada kesetaraan, cuma ada di masjid. Di kampus Bapak Profesor Doktor tidak mungkin di samping mahasiswa. Bapak di kantor tidak mungkin berdampingan dengan Bapak Dirut Utama. Tapi di masjid, orang yang tidak berpangkat boleh berdampingan dengan Bapak Dirut, boleh berdampingan dengan Bapak Rektor, boleh berdampingan dengan Bapak Profesor Doktor. Artinya Islam masjid berjamaah mengajarkan kesetaraan. Wa idzal quburu buqsirat, langit terbelah, planet bertabrakan, menggambarkan suasana di kiamat nanti. Kalau kejadian Cianjur hanya 0,0 sekian kejadian kiamat. Lautan meledak, kita dibangkitkan dalam keadaan hidup. Berkumpul manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, miliaran orang mungkin. Riwayat bilang matahari satu jengkal di kepala manusia. Ada orang yang sampai berendam dengan keringatnya. Nanti kita bernaung di mana? Sekarang bernaung di masjid yang begitu megah, sejuk. Pulang ke kantor, di kantor pun dengan ruangan yang sejuk. Pulang ke rumah dengan kendaraan yang sejuk. Sampai di rumah dengan suasana kamar yang sejuk. Nanti jangankan ini masjid yang megah, Allah bilang watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Nanti gunung berterbangan. Nanti kita dalam suasana yang begitu mencekam, bernaung di mana? Ini hadis tentang peduli kepada orang yang susah, peduli kepada pembangunan pesantren, peduli kepada pembangunan masjid, peduli kepada yatim, duafa dan miskin. Kata Imam Ahmad, kullum ri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap person, setiap individu, setiap orang akan bernaung di bawah naungan sodakohnya. Hari ini kelihatannya uang kita diberikan kepada gempa Cianjur. 2-3 sak semen yang kita berikan kepada masjid. 2-3 batang besi yang kita berikan kepada musola. 2-3 kardus keramik yang kita berikan ke pesantren. Itu bukan untuk kita, bukan untuk orang, bukan untuk masjid, untuk kita nanti bernaung di padang mahsyar. Yang dititipkan oleh Allah rezeki banyak, nyumbanglah. Orang Perancis, Bapak, dalam tanda petik, orang Perancis menginfakkan 150 juta ton emas untuk mengubah agama orang Afrika Utara, Tunisia, Aljazair dan Maroko, mau diubah menjadi Kristen. Gereja menjulang tinggi di tengah-tengah kota Rabat, ibu kota Maroko. Orang Itali tidak mencantumkan identitas agama di KTP-nya. Karena kalau mencantumkan identitas agama di KTP, maka 10% penghasilannya untuk gereja dan agama. Kita umat Islam hanya 2,5%. Itu pun sambil sumpah serapah, saya mau infak, saya mau zakat, saya mau sedekah, jangan diatur-atur. Itu urusan pribadi saya. Orang Prancis yang katanya Kristen, orang Eropa yang katanya komunis, dia memberikan 10% penghasilannya untuk agama. Yang belum memberikan korban gempa Cianjur, silahkan memberikan sebagai bentuk solidaritas. Al-mu'minu bunyanun yasuddu ba'duhu ba'don. Kita sesama muslim bagaikan satu buah bangunan yang saling menguatkan, sedikit dan banyak tergantung keikhlasan kita. Mudah-mudahan khutbah singkat kali ini ada manfaatnya dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaihi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil mukhtar wa ashabihil akhyar wa tasliman kasira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.